بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يكسر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. Bab yang menjelaskan tentang man taraka ba'dal ikhtiyar, seseorang yang meninggalkan perkara yang seharusnya dilakukan, perkara yang seharusnya dipilih, ini ditinggalkan. Makhafata ayyaksura fahmu ba'din nas anhu, dikhawatirkan. Kenapa ditinggalkan? Karena dikhawatirkan pemahaman manusia, pemahaman masyarakat tentang perkara tersebut masih rendah, masih dangkal, belum terlalu paham, sehingga bisa menimbulkan fitnah. Makanya, kenapa ditinggalkan? Karena khawatir ini, yang dengan sebab itu kalau dilakukan fayaqa'u fi asyadda minhu, maka mereka akan terjerumus, manusia, masyarakat, dalam perkara mereka melakukan perkara-perkara yang akhirnya lebih parah. Gambaran permasalahannya kurang lebih, ada perkara mustahab, namun manusia belum paham tentang perkara yang mustahab ini. Kalau perkara yang mustahab ini dilakukan karena mengejar hal tersebut lebih afdal, maka yang terjadi akhirnya manusia misalnya semakin menjauh dari sunnah, misalnya semakin menjauh dari dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, karena salah memahami, karena keliru memahami, karena belum paham tentang perkara mustahab tadi itu. Ya, ini ceritanya, judulnya bab yang insyaallah akan kita baca bersama hadisnya. Santri yang memang sekarang tidak ada PR atau tugas, santri, dengarkan santri semuanya. Jangan main-main, manfaatkan waktu ini untuk belajar. Kalau tidak ada tugas atau PR, silakan memurojah Qur'annya. Jangan main-main atau melakukan aktivitas selain dari itu. Nah, tolong perhatikan santri ya. Di waktu ini, waktu untuk mengerjakan tugas dan PR. Kalau memang tidak ada tugas dan PR, silakan untuk merajah Quran. Jangan kemudian banyak bercanda, banyak bermain, atau aktivitas yang lainnya. Baik. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, haddathana Ubaidullah ibn Musa, Qala au an Israel. Wa Israel huwa ibnu Yunus. An Abi Ishaq. Abi Ishaq huwa Amir ibnu Syarahil As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Ismuhu Amir ibnu Syarahil. Hadza Israel. Israel ini, kalau yang memiliki kitabnya, perhatikan. An Israel an Abi Ishaq. Ya, Israel ini adalah cucu dari Abu Ishaq. Nah, Israel seorang yang thiqah. Antum sudah tahu sekarang ya. Israel an Abi Ishaq. Abu Ishaq di sini As-Sabi'i. Sanad ini, riwayat ini pada hakikatnya di situ ada sebuah faedah yang besar yang terkait dengan ilmu hadis. Yang menjadi mahal tempat diskusi dan perdebatan di antara para ulama. Yang istilahnya dalam ilmu mustalah, kalau antum atau sebagian antum mengenal dengan hadithun syadz. Hadith yang syadz. Hadith yang syadz itu gambarannya ada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh sebagian rawi yang di mana ada rawi semuanya sama-sama thiqah. Baik. Sama-sama thiqah. Namun di situ ada yang thiqahnya lebih. Yang sikoh dengan yang sikohnya lebih ini riwayatnya ada perbedaan. Entah dari sisi riwayat sanadnya ataupun matennya. Yang banyak atau sering dipakai oleh para ulama yaitu hadis tentang tahrik. Menggerakkan tangan ketika tasyahud. Hadis ini oleh sebagian ulama dihukumi dengan hadis yang syadz. Mengapa? Karena sekitar 14 kalau bukan 13 rawi itu meriwayatkan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertasyahud itu mengisyaratkan tangannya tanpa kemudian ada tambahan dan menggerakkan sabbabah, jari telunjuk. Di antara para rawi yang meriwayatkan tanpa ada lafaz tambahan menggerakkan itu rawi-rawi yang besar. Nah, di antaranya Syu'bah, Sufyan, Tsauri dan yang lainnya. Ada seorang rawi yang meriwayatkan dengan tambahan tahrik dan menggerakkan telunjuknya, satu orang rawi. Nah, gambaran permasalahannya jadi seperti itu. Akhirnya oleh para ulama, hadis yang hanya diriwayatkan satu rawi ini dihukumi riwayatnya dengan riwayat yang syadz. Mengapa? Karena dia menyelisihi rawi-rawi lain. Entah penyelisihan tersebut dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Kalau kuantitas berarti jumlahnya. Ya. Ini satu rawi, ini lima rawi atau sepuluh rawi, bahkan 14 rawi. Ini meriwayatkannya dengan lafad A, ini meriwayatkannya dengan tambahan A, B. Nah, namun tambahan tersebut kalau kita melihat dalam hadis yang tahrik tersebut menggerakkan telunjuk, kalau mau dijamak isinya itu sangat memungkinkan. Karena apa? Hadis ini menyebutkan Rasulullah memberi isyarat ketika tasyahud, itu saja. Ya. Nah, sedangkan yang ini ada tambahan yang pada hakikatnya tambahan ini tidak mendustakan atau tidak menafikan riwayat yang awal. Artinya tambahan. Berbeda kalau rafatnya jelas-jelas ada tanakut, ada pertentangan. Ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya tidak, nah ada lafaz misalnya tidak menggerakkan. Yang ini menggerakkan, nah itu jelas pertentangan. Ya, namun yang terjadi terkait hadis tahrik, tambahan ini sebetulnya pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini syadz. Mengapa? Karena rawi yang banyak meriwayatkan tidak menyebutkan adanya tambahan ini, sehingga tambahan ini menyelisihi. Namun dari sanad atau riwayat yang sekarang kita baca ini, di situ kita bisa memahami bahwa tidak selamanya satu rawi yang menyelisihi rawi yang lebih banyak atau rawi yang lebih sedikit riwayatnya berbeda yang lebih banyak, akhirnya yang sedikit ini terkalahkan oleh yang banyak. Mengapa? Karena yang sedikit ini memiliki keistimewaan. Ini sekarang riwayat dari Israel an Abi Ishaq. Bukan pada hadis ini, pada hadis yang lainnya. Hadis apa itu? Hadis la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Di antaranya Imam Ahmad. Di zaman sekarang di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah. Nah, dalam kondisi hadis la nikaha illa biwali itu diriwayatkan dari Israel dan Abi Ishaq. Israel dari Abi Ishaq dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun atau rawi-rawi yang lainnya yang lebih banyak, di antaranya rawi-rawi yang lebih banyak tersebut Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri. Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri kalau mau dibandingkan dengan Israel, secara umum Israel ini jauh kalah. Siapa Syu'bah dan Ats-Tsauri? Imam Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, kedudukannya dari sisi kualitas jauh. Dan yang meriwayatkan bukan hanya Syu'bah saja, Sufyan Ats-Tsauri adalah lagi yang lainnya. Nah, sementara ini Israel dari sisi kualitas kesikohannya jauh di bawah Syu'bah dan Ats-Tsauri. Namun ternyata para ulama menerima hadisnya Israel dan membuang hadisnya atau tidak memakai hadisnya Ats-Tsauri dan Syu'bah. Mengapa? Karena disebutkan bahwa Israel ini riwayatnya dari Abu Ishaq, khusus ya dari Abu Ishaq ini memiliki spesialisasi. Kalau sudah dia meriwayatkan dari Abu Ishaq, riwayat ini bisa dikatakan riwayat yang paling tinggi derajat kesikohannya. Kenapa? Karena Israel ini cucunya Abu Ishaq, memiliki hubungan kekerabatan yang sangat memungkinkan setiap hari bertemu, setiap hari bertanya banyak hal-hal yang tidak ditanyakan atau diketahui oleh orang yang lainnya. Ya, yang dengan itu akhirnya para ulama menerima hadisnya Israel dari Abu Ishaq. Sanadnya bersambung. Sementara hadisnya Ats-Tsauri dan Syu'bah, yang di mana mereka ini Amirul Mukminin fi hadis, padahal lebih banyak jumlahnya. Kualitas dan kuantitas secara teori kaidah seharusnya menang Ats-Tsauri dan Syu'bah. Namun tidak dipakai. Mengapa? Ada spesialisasi, ada kekhususan. Itu pula yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya di antara Ibnu Qayyim dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah jami'an dalam hadis tahriq. Nah, mengapa rawi yang memberikan tambahan tahriq, yaitu bergerak telunjuknya, dia rawi bernama Zaidah ibnu Qudamah. Wa Zaidah ibnu Qudamah ini disebut oleh para ulama, dia bukan hanya sekedar seorang yang thiqah, thiqatun sabtun minal mutasabbitina fil hadis, termasuk dari orang-orang yang kalau menerima hadis itu bertasabut, memastikan keabsahannya. Dan sebuah faedah yang anda dengar langsung dari guru kita ketika di Yaman, Abdullah Basaat Abu Hammam, bahwa Zaidah ibnu Qudamah inilah yang bertanya langsung kepada syekhnya tentang tambahan tahrik tersebut. Yang tadi 14 itu juga sama, berguru mengambilnya dari syekh ini. Ya. Namun yang memastikan kepada syekhnya tentang tambahan ini Zaidah ibnu Qudamah. Yang dengan ini akhirnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis tentang tahriq. Dan ini pula yang dirajihkan oleh banyak para ulama di masa kini, terkhusus di negeri Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Nah, ana mendengar sendiri dari Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya tentang permasalahan hadis tahriq, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Dijawab oleh beliau yang maknanya bahwa hadis itu sahih. Begitu pula Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Ana menyaksikan sendiri beliau menggerakkan tangannya ketika bertasyahud. Nah, qaddarallah, sekarang orang yang sudah terfitnah, maftun, Muhammad bin Hadi. Nah, mana ketika itu memperhatikan, tapi ya sekarang maftun sudah ya, sudah gak kepake. Tapi ketika itu, dia pun juga berpendapat, dan ana melihat sendiri menggerakkan tangannya. Begitu pula, masyayikh yang lainnya, yang ketika itu alal istiqamah, namun sekarang, fihi ma fihi. Asy-Syaikh Saleh As-Suhaimi. Nah, ana enggak tahu kabar terakhir bagaimana, namun ya sekarang bagaimana, namun terakhir yang kabar sampai kepada ana ya, dan mungkin sebagian antum, bagaimana pembelaan dia terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, rajul maftun. Ya, namun ketika itu alal istiqamah, dia pun melakukan tahrik dan para ulama yang lainnya. Nah, di antara pendukung, artinya enggak melulu ternyata kaidah jumlah yang lebih sedikit itu akhirnya khabarnya ditolak karena yang lebih besar meriwayatkan seperti ini, tidak. Terbukti kisah dari riwayat Israel an Abi Ishaq. Barakallahu fikum. Paham tuh ya ikhwan? Nah, yang paham alhamdulillah, yang enggak paham alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu mendengar lagi faedah-faedah yang lainnya menjadi paham. Baik. Ini kisah sedikit tentang riwayat Israel an Abi Ishaq. Qala anil Aswad. Aswad huwa ibnu Yazid An-Nakhai. Qala li ibnu Zubair. Abu Luqman. Man ibnu Zubair. Katanya Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Aswad. Kata Aswad, berkata kepadaku ibnu Zubair. Cerita tentang Aisyah. Nah, ana bantu sudah. Siapa ibnu Zubair? Hah? Siapa? Hah? Abdullah. Nah, mahsanta barahu. Abdullah ibn Zubair ya. Kata Al-Aswad, menceritakan kepadaku ibnu Zubair. Atau ibnu Zubair berkata kepadaku, "Kana Aisyah tusirru ilaika katsiran, fama haddatsatka fil Ka'bah." Nah, kata Abdullah bin Zubair kepada Al-Aswad, "Aisyah ini sering meriwayatkan kepada engkau perkara-perkara yang tidak diriwayatkan kepada yang lainnya." Artinya sifatnya rahasia atau tersembunyi. Apa yang pernah beliau, yaitu Aisyah, sampaikan kepada engkau ketika di Ka'bah? Maka dijawab oleh Al-Aswad, "Kultu qalat li." Berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada aku, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithun ahduhum." Qala ibnu Zubair bi kufrin, "Lanaqattul Ka'bata faj'altu laha babaini, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun." Fa fa'alahu ibnu Zubair. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada aku, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu ini baru saja meninggalkan kekufuran." Kita mengetahui Quraisy secara umum masuk Islam kapan? Nah, kita tidak mengatakan muhajirin. Namun secara umum orang Makkah itu masuk Islam kapan? Nah, Abu Ilyas? Hah? Ketika Fathu Makkah. Tahun keberapa? 8 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? 11. Bulan Rabiul Awal. Ya, 11 itu pun juga pada awal-awal. 6. Rabiul Awal ini bulan ke berapa dari tanggalan Hijriah? Nah, makanya banyak pakai kalender Hijriah. Anak enggak promosi ini ya. Tapi kok pas kebetulan. Seperti itu. Coba kalau tanya April bulan keberapa? Langsung. Juli bulan keberapa? Ini sekarang Rabiul Awal bulan keberapa? Hah? Muharram, Safar bulan ketiga, ya. Berarti masih baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah antara itu. Berarti masih keislaman masih baru. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, kalau bukan karena kaum ini baru meninggalkan kufuran, baru masuk Islam, lanaqatul Ka'bah, niscaya aku akan bongkar Ka'bah. Fajatulaha babain, dan niscaya aku akan jadikan Ka'bah itu dua pintu. Ka'bah yang sekarang yang kita ketahui, yang kita lihat itu adalah Ka'bah yang ada pada zaman Quraisy. Yang sekarang ini ada berapa pintunya? Nah, walaupun gak pernah umrah tapi kan sering lihat fotonya. Ada berapa? Satu. Ya kan? Di dekat Multazam. Untuk tahu Multazam, yaitu tempat orang menempelkan dadanya dan tangannya, kepalanya sembari berdoa. Yang sekarang ini dan yang ada pada zaman Quraisy itu bukan bangunan Ka'bah ketika Ibrahim alaihi salam membangun. Ya. Yang dibangun ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Ismail itu Ka'bah dengan dua pintu. Ka'bah dengan bentuk bukan kubus. Bukan muka'ab seperti sekarang. Namun Ka'bah dengan bentuk sekarang plus tambahan Hijr Ismail. Walaupun penamaan Hijr Ismail ini kurang tepat. Yang setengah lingkaran itu. Zaman dahulu Ibrahim, Ka'bah itu begitu bentuknya. Nah, terjadi banjir sebelum zaman atau Islam datang. Banjir dibangun lagi dalam dengan uang yang betul-betul murni. Gak mau mereka pakai uang yang haram untuk membangun Ka'bah. Cukupnya membangun Ka'bah dengan bentuk yang sekarang. Akhirnya sisa bangunan Nabi Ibrahim yang setengah lingkaran dikasih tanda sampai sekarang. Ya. Nah, ini Ka'bah yang dijumpai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika Islam datang, ya sudah kondisinya seperti itu. Sudah berubah dari bangunan asli Ibrahim. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau bukan karena Quraisy itu baru masuk Islam, niscaya aku akan bongkar. Niscaya aku akan jadikan Ka'bah itu seperti bagaimana Ibrahim membangun Ka'bah. Bentuknya seperti itu, pintunya ada dua. Pintu manusia masuk dan pintu satunya buat manusia keluar. Ya. Ketika di zaman Abdullah bin Zubair menjadi amir di kota Makkah, akhirnya Abdullah bin Zubair membongkar Ka'bah tersebut. Ya. Kenapa? Ya sudah kaum muslimin ketika itu sudah artinya sudah masa keislamannya sudah lama panjang. Sehingga beliau berijtihad tidak akan ada fitnah. Ya. Karena apa? Rasulullah ingin sebetulnya mengganti Ka'bah seperti aslinya. Nah, di zaman Abdullah bin Zubair menjadi Amirul Mukminin atau khalifah di kota Makkah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Dan alhamdulillah pada akhirnya tidak ada fitnah. Namun terjadi, artinya fitnah ini membuat masyarakat melihat Ka'bah kok dirubah lagi, tidak ada. Itu yang dimaksud fitnah di sini. Namun terjadilah apa yang terjadi, fitnah peperangan di antara kaum muslimin yang di mana akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh, akhirnya Makkah dikuasai oleh penguasa yang lainnya, akhirnya dibongkar lagi menjadi bentuk yang sekarang. Akhirnya para ulama sepakat setelah itu Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengganti, namun para ulama setelah masa-masa itu sepakat Ka'bah ini jangan dijadikan ajang keinginan para penguasa. Akhirnya sepakat sudah Ka'bah seperti sampai sekarang. Syahidnya di sini ikhwan, antum perhatikan bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam meninggalkan perkara yang afdal, yang mustahab. Kenapa? Khawatir kaum kufar Quraisy kalau melihat Ka'bah ini kemudian diganti lagi, fitnahnya besar. Nah, dikhawatirkan mereka akhirnya keluar lagi dari Islam. Maka di sini ada beberapa faedah yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Yang pertama, apa yang disebutkan dalam bab terjemah atau bab atau judul bab ini, ya, bagaimana kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggalkan perkara yang afdal dan mustahab, dibiarkan yang afdal dan mustahab itu tidak dilakukan. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna Quraisyan kanat tu'azzimu amral Ka'bah jiddah. Quraisy dahulu betul-betul mengagungkan permasalahan yang berkaitan Ka'bah. Nah, khawatir Ka'bah yang mereka bangun ini kemudian dirubah oleh Rasulullah mengguncang hati mereka. Yang berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa istafadu minhu tarkul maslahah li amnil wuku' fil mafsadah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diambil faedah dari hadis ini pula, meninggalkan maslahat ketika dirasa aman kalau kita tinggalkan maslahat tersebut, perkara yang baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena dengan itu kita merasa aman dari mafsadah. Nah, ini ana ingatkan, banyak terjadi di antara ikhwan ahli sunnah dalam perkara-perkara kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya tuh contoh kecilnya, terkadang sebagian ikhwan atau sebagian orang tua berharap memberikan, melobi atau menginginkan anaknya atau saudaranya, anak saudaranya atau ponakannya, untuk bisa misalnya diterima dalam suatu pondok dalam kondisi sang anak tersebut memiliki catatan yang kurang bagus. Nah, hujahnya, siapa tahu Ustaz, dengan itu anak tersebut dapat hidayah. Atau bahkan bukan hanya santri atau santriwati, ikhwan terkadang. Nah, siapa tahu Ustaz, harapannya mudah-mudahan, ini harapan mudah-mudahan, apa yang diharapkan? Maslahah. Alaysa kadzalik? Maslahah. Nah, namun kebijakan pondok akhirnya memutuskan tidak bisa minta maaf. Kenapa? Khawatir mafsadah. Maslahat satu orang diharapkan dengan resiko mafsadah kepada yang lainnya. Nah, bukan permasalahannya tega, ya. Nah, ini min fadlikum ya ikhwan. Dalam perkara-perkara seperti ini, masing-masing kita dituntut untuk lebih ta'ani, ya, untuk lebih dalam melihat satu hal, jangan terburu-buru menghukumi pada satu sisinya saja, Lihat kenapa alasannya. Karena resiko mewujud atau terciptanya suatu mafsadah, ya minta maaf. Nah, dalilnya salahnya ini. Katalah Hafidz Ibnu Hajar, diambil dari hadis ini, ditinggalkan maslahat. Contoh juga yang lebih jelas, kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Nah, suruh nyemplung satu orang. Dalam rangka apa? Kalau enggak nyemplung, semuanya bubar. Kan seperti itu. Ya. Satu suruh nyemplung. Suruh terjun ke laut. Harapannya semua bisa selamat. Harapannya maslahat semuanya bisa terakomodir. Maunya seperti itu. Tapi karena enggak memungkinkan, ya maslahat keinginan tersebut ditinggal. Nah, paham tuh ya ikhwan? Sama juga dengan kisahnya Khadir. Ketika melobangi kapal. Nah, kapal dilobangi jadi rusak. Ya kan? Harapannya apa? Ya kurang lebih kata Musa, lo kok dilobangi kapal tersebut eman? Kalau gak dilobangi kan kapal tersebut apa namanya? Tetap gak ada aibnya, gak ada cacatnya kapal tersebut. Iya, tapi kalau ini kapal ini selamat, gak ada cacatnya, diambil sama raja tersebut, penguasa yang zalim, pilih mana? Ya sudah, mending cacat sedikit. Akhirnya penguasa yang zalim atau raja yang zalim tersebut lihat kapal ini cacat, ah gak asik. Syahidnya di sini ya ikhwan, min fadlikum. Antum ketika menjumpai hal-hal yang seperti ini pada satu pondok atau pada satu dakwah, diterapkan pada sebagian ikhwan atau kepada sebagian akhwat, min fadlikum. Jangan terburu-buru melihat keputusan itu dari satu sisi. Nah, ya para pengurus atau para asatidzah, ini tadi, melihat dari segala sisinya, berusaha menimbang, berusaha untuk mana kira-kira yang lebih. Nah, yang berikutnya, Bismillah Hafidh Ibn Hajar, wa minhu tarku inkaril munkar khasyatal wuku fi angkar minhu. Nah, ini juga penting ya ikhwan. Diambil dari faedah hadis ini, ditinggalkannya ingkarul mungkar. Kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang lebih mungkar. Baik, enggak ada khilaf bil ijma', yang namanya ingkarul mungkar itu wajib hukum asalnya. Dan ini merupakan ciri umat Islam. Namun semua itu ada dawabitnya, ada syurutnya, ada tata caranya. Sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zamannya ketika itu, membiarkan pasukan Tatar yashrabun al-khamr. Antum tahu kisahnya ya insyaallah ya, bagaimana pasukan Tatar luar biasa kebengisannya. Nah, ulama, kitab-kitab, wanita semuanya dihabisi kehormatannya. Dipenggal di sampai sungai-sungai di tempat tersebut di Baghdad dan yang lainnya merah dan hitam. Merah karena darah dan hitam karena tinta. Nah, bengis luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika melihat pasukan Tatar ini meminum khamr, dibiarkan, tidak diingkari. Bukan karena beliau seorang yang lemah, bukan karena beliau seorang yang imannya da'if, beliau seorang yang kana yujahid fi sabilillah, yuqatil Tatar. Dahulu beliau rahimahullah seorang yang pemberani, syuja, mujahid. Bahkan beliau ikut berperang, beliau ikut memerangi Tatar. pada masa-masa berikutnya. Namun ketika itu, ketika masa masih tidak mampu, dibiarkan pasukan Tatar itu minum khamr. Kenapa? Kalau pasukan Tatar itu sadar, ya, yang dilakukan apa? Perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh, kaum laki para ulama dibunuh. Pilih mana? Hah? Ya sudah, biar minum khamr. Nah, tapi darah, dima, al-a'rad, kehormatan, selamat. Sama juga. Ya. Kita mengingkari atau ingkarul mungkar apabila dengan ingkar mungkar tersebut menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, sementara ya sudah, jangan dilakukan. Ini tidak menafikan kewajiban ingkar mungkar. Maksudnya adalah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada etikanya, ada tata caranya. Jangan sembarangan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, faedah berikutnya, wa annal imam yasusu ra'iyatahu bima fihi islahuhum walau kana mafdulan ma lam yakun muharrama. Di sini ada sebuah faedah juga bahwa seorang imam, seorang penguasa, seorang penanggung jawab, yasusu ra'iyatahu, yasusu yakni bersiasat dengan ra'iyah, rakyatnya, dengan anak buahnya, dengan masyarakatnya, bersiasat, ya, dalam rangka apa? Islah, dalam rangka kemaslahatan mereka. Nah, walau kana mafdulan, walaupun yang dia lakukan dalam siasat tersebut pada hakikatnya mafdul. Mafdul ini bukan perkara yang afdol. Dilakukan kenapa? Dalam rangka kemaslahatan bersama. Nah, malam yakun muharrama, selama perkara tersebut bukan perkara yang haram. Dari sini kita mengetahui bagaimana kekeliruan dan tidak adanya fikih mereka para khawarij ketika melihat para penguasa kaum muslimin sekarang menurut pandangan mereka berbaik-baikan, bermesra-mesraan dengan orang-orang kufar. Kata mereka, lihat itu negeri Arab Saudi menjadi sekutu, tidak memerangi Amerika dan Inggris, kata mereka. Nah, seperti itu. Atau negeri yang lainnya. Maka kita katakan, apa yang salah ketika seorang atau suatu pemerintahan melakukan damai, perjanjian untuk tidak saling memerangi? Apa yang salah dari hal ini? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada perjanjian dengan Yahudi untuk tidak saling menyerang. Ada yang salah? Yang dengan itu mau bekerja sama, ya silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Muamalah dan muamalah yang luar biasa. Tetangga dikasih, kasih hadiah, diterima. Syabab Yahudi, seorang pemuda Yahudi sakit, dijenguk. Ini kalau orang sekarang melihat, wah bermesraan. Nah, tapi karena Rasulullah gak berani. Nah, tapi fikihnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ditinggalkan, dilakukan oleh sekarang penguasa kaum muslimin, itu tidak menghargai atau ruh Islam telah hilang dan yang lainnya. Sama juga dengan para syabab yang ketika semangatnya menggelora Syekh bin Baz dan Syekh Alban ini bukan, kata mereka, tidak memiliki ruh Islam. Bagaimana bisa berfatwa agar orang-orang Palestina keluar dari Palestina? Tidak tahukah mereka bahwa di Palestina itu ada tanah suci, kata mereka. Nah, maka kita katakan bahwa betul di situ ada Ardul Muqaddasah, ya, tanah suci. Nah, tapi apa makna dari bertahan di tanah suci kalau dalam kondisi di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi? Nah, mana sih yang lebih suci, negeri Palestina Yang di situ ada Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Mana? Mana tempat yang lebih afdal? Al-Masjidil Haram itu ada Ka'bah al-Musharrafah. Nah, dengan negeri Syam, Tur Sina, bukit yang muqaddasah, di situ ada Masjidil Aqsa. Mana yang lebih suci sekarang? Mana? Mana yang lebih afdal? Bila syak jawabannya Makkah. Toh ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk meninggalkan Makkah. Hijrah. Nah, kenapa? Kisahnya Rasul tidak diperdebatkan. Wa Syekh Al-Albani wa Syekh bin Baz memberi fatwa tersebut juga dalam rangka hijrah, bukan kemudian hijrah meninggalkan begitu saja. Tapi untuk menyusun kekuatan, kekuatan yang pertama adalah akidah, tauhid. Nah, apa yang kita harapkan sekarang dari negeri Palestina? Di situ penuh dengan khurafat, penuh dengan bid'iyat wa syirkiyat. Dikuasalah ikhwal muslimin. Apa yang diharapkan dari hizbu syaitan? Atau mereka menamakan dengan hizbullah. Nah, dan yang lainnya. Gerakan intifada, tank mau dilawan batu, kemudian mereka besar-besarkan. Wah, dengan itu. Apa? Batu mau melawan tank, mau melawan pesawat tempur. Nah, katanya mereka, wah iya bisa dengan batu, akhirnya tank mundur. Ya mana buktinya sampai sekarang? Nah, khayal. Hamasah. Tidak disertai dengan ilmu. Ya, seperti jadinya. Kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal ya Abah Ilya. Al-A'mas. Nah. Tasyayyu' nam. Tasyayyu' al-awwalin. Anda tahu tasyayyu'? Tasyayyu' ini berarti kalau letterlocks-nya ke syiah-syiahan. Nah, gitu. Tasyayyu' disebutkan dalam tarjamah al-A'mas bahwa fihi minat tasyayyu'. Tasyayyu' pada zaman awwalin itu tasyayyu' yang masih mengakui khilafah Abu Bakar wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Nah. Ya. Bukan seperti Syiah yang sekarang. Tasyayyu' pada zaman dahulu itu adalah dalam permasalahan di mana mereka menyebutkan bahwa Ali afdal min Utsman. Ali afdal min Utsman. Ya, sementara kalau kita Ahlussunnah menyebutkan bahwa Utsman afdal min Ali. Nah, namun mereka pada zaman itu menyebutkan bahwa Ali yang lebih utama dari Utsman. Ketika mereka meyakini bahwa Ali lebih utama dari Utsman, mereka pun tetap mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar ini afdalun nas. Mereka pun mengakui kekhilafahan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Namun mereka mengatakan bahwa Utsman atau Ali lebih afdal dari Utsman. Ini tasyayyu' pada zaman Al-A'mash. Namun memang akhirnya ikhwan, di sini juga ada sebuah ibrah. Bagaimana sesuatu yang kecil itu merembet menjadi besar. Ya. Suatu kesalahan atau kekeliruan ketika dibiarkan akhirnya menjadi. Bagaimana syaitan iblis bisa sukses menyesatkan manusia di zaman Nuh. Awalnya bagaimana? Bukan menyuruh mereka langsung beribadah kepada foto-foto atau berhala tersebut. Namun apa? Menyuruh apa? Pajang fotonya. Kalian beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Sambil ini loh, fotonya dipajang. ketika nanti kalian beribadahnya lemas, bosan, kepada Allah ini beribadahnya, bosan, ketika melihat itu menjadi semangat, mengingatkan tentang ibadahnya mereka. Ini awalnya. Nah, tapi sedikit merembet terus. Barakallahu fikum ya ikhwana. Baik, yang lain? Nah, fadal ah Ayub duluan. Apa itu? Sa'i. Tahrik, tahrik. Nah, kaifiyatut tahrik itu bukan cepat-cepat seperti ini. Anda melihat para masyaikh mempraktekkan tersebut, artinya lambat, tidak benar seperti ini. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan cukup dengan gerakan mengangkat tangan di awalnya. Ala kulli hal, antara ini dan yang itu, bukan tahrik itu seperti ini. Lah, keliru. Nah, barakallahu fik. Nah, fadal Dr. Rudi. Yang apa? A'mas, nah. Nah. Nah. Lah itu kiraatnya A'mas. Kiraat A'mas, lalu nanti akan datang bahwa itu kiraat tafsiri ya. Nah, itu kiraatnya A'mas, bukan artinya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat. Seperti itu. Nah, di situ ada kiraah yang namanya kiraah tafsiri ya. Bukan kiraah untuk ta'abbud, tapi kiraah untuk mentafsirkan ayat tersebut. Nah, seperti itu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.